Wallahu yu'ayyidu minasrihi man yasha'. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu, dalam tanda kurung bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslim dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Surat Ali Imran ayat 12-13. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang yang kafir bahwa orang-orang yang kafir mereka akan dikalahkan di dunia dan akan dikumpulkan di akhirat di dalam neraka jahannam. Ini adalah salah satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Bagaimanapun makarnya orang kafir pasti kalah di dunia. Dan di akhirat pasti neraka jahanam tempatnya. Dan perkara yang membuat kita semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang seperti ini. Perkara yang membuat kita tidak pernah berputus asa. Walaupun makar orang-orang kafir begitu dahsyat. Makanya kurang tepat apabila ada tokoh-tokoh agama membicarakan hanya makar-makar orang kafir, tetapi tidak membicarakan ayat-ayat pengharapan, ayat-ayat yang semisal dengan ini. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-13, yaitu tentang orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka mempunyai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian di ayat yang ke-13 menyebutkan tentang keadaan orang-orang Yahudi. Keadaan orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi sebesar apapun mereka kalah dengan kekuasaan Allah. Allah membuktikan bahwasanya Allah yang memuliakan agamanya, Allah akan menolong Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan agamanya. Yaitu dengan menceritakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peperangan kelompok yang berperang di jalan Allah dengan kelompok yang berperang karena kekafiran mereka. Maka ini ayat yang ke-13 lebih tepatnya yaitu diberitakan tentang perang Badar. Perang Badar, kaum muslimin sepertiga dibandingkan orang-orang musyrik. Tetapi tetap menang di Perang Badar. Karena mereka ditolong oleh Allah. Dan hendaknya kejadian di Perang Badar itu dijadikan pelajaran bagi kaum muslimin, bahwa Allah akan menolong hamba-hamba yang dikehendakinya. Kaum muslimin pada waktu itu 300, sedangkan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sekitar 1000. Ini menunjukkan hampir 3 kali lipat besarnya pasukan kaum kafirin, kaum musyrikin. Tetapi Allah yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini semua agar kita mengambil pelajaran dari kaum muslim, dari Perang Badar tersebut. Baik. Dan setiap peperangan senantiasa kaum muslimin selalu lebih sedikit. Dan pada sedikit itulah terdapat penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah." Berapa banyak? Maksudnya betapa banyak? Maksudnya sangat banyak. Kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat yang ke-13. Kita baca sekarang tafsirannya. Kalau sudah kita tahu kandungannya secara umum, kita baca tafsirannya sekarang. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, وَهَذَا خَبَرٌ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Ayat ini merupakan informasi dan kabar gembira bagi kaum muslimin atau kaum mukminin. وَتَخْوِيفٌ لِلْكَافِرِينَ أَنَّهُمْ لَا بُدَّ أَنْ يُغْلَبُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Dan ancaman bagi orang-orang kafir, yakni bahwasanya mereka akan dikalahkan di dunia ini. Dan ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Ayat ini hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Kabar gembira ini berlaku sampai hari kiamat, bahwa kaum mukminin pasti menang melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir pasti kalah di dunia, meskipun dengan segala macam makarnya. Makarnya ada kaum munafikin, makarnya ada senjata yang banyak, makarnya ada kecurangan-kecurangan. Maka tetap saja kita lebih percaya kepada ayat ini, bahwa lilladzina kafaru satughlabun. Katakan kepada orang-orang yang kafir bahwa mereka akan dikalahkan di dunia. Dan ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Kemudian penulis mengatakan, وَقَدْ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهِ فَغُلِبُوا غَلَبَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَثِيلٌ وَلَا نَظِيرٌ. Yakni bahwasanya mereka akan dikalahkan di dunia ini. Dan terbukti benar telah terjadi sesuai dengan Allah yang Allah kabarkan, di mana mereka telah dikalahkan dengan kekalahan yang tidak ada tandingan dan tidak ada yang setara dengannya. Kekalahan fatal yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan juga oleh orang-orang musyrik. 3-1. 1 bisa mengalahkan 3. Kekalahan yang sangat-sangat menyedihkan. Ini kalau seandainya dalam sepak bola ada orang dapat, ada kelompok klub dapat kartu merah, aturan bisa menang itu 10 lawan 11, tapi malah yang 10 memenangkan dari yang 11. Dapat kartu merah 2 misalkan, ya, dapat kartu merah 3 misalkan, aturan menang, ternyata tidak. Dalam memperjuangkan agama tidak dilihat sedikit atau banyaknya, dilihat niatnya. Kalau memang fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, lebih baik para tokoh-tokoh agama memperkuat untuk umat, akidah umat ini. Penyandaran mereka kepada Allah lebih diperkuat lagi. Ilmu-ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah lebih disebarkan lagi. Karena dengan ilmu agama tersebutlah kaum muslimin mengetahui mereka berjalan memperjuangkan agama Allah atau tidak. Sikap seperti ini lebih baik dibandingkan memberikan rasa takut kepada kaum muslimin dengan menceritakan musuh sudah begini, orang Rafidah sudah begitu, kaum komunis sudah begini, orang-orang munafik sudah begini. Maka ini tidak terlalu diperlukan oleh kaum muslimin. Yang diperlukan oleh kaum muslimin adalah pengetahuan dasar-dasar agama, sehingga kaum muslimin kokoh dalam agamanya. Karena Allah hanya memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka bagaimana akan dapat kabar gembira tersebut dari Allah kalau tidak beriman? Dan cara beriman adalah dengan mengetahui agamanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan terlalu sibuk dengan video-video yang lagi viral tentang ancaman-ancaman terhadap kaum muslimin dari musuh-musuh Islam. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu agama, memperkokoh akidah, dijadikan sebagai sebuah keyakinan, kemudian diamalkan. Baik fiman syatina wa makrahina, di dalam keadaan lapang nyaman kita atau dalam keadaan sulit sempit kita. Karena itu modal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kabar gembira dari Allah untuk melawan orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ja'ala Allahu ta'ala ma waqa'a fi Badr min ayatihi dalah ala sidqi rasulih." Dan diterbukti benar telah terjadi sesuai dengan yang Allah kabarkan, di mana mereka telah dikalahkan dengan kekalahan yang tidak ada tandingan dan tidak ada yang setara dengannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang terjadi dalam peperangan Badar sebagai tanda-tandanya yang menunjukkan atas kebenaran rasulnya. Wa annahu 'alal haqq wa a'dahu 'alal batil. Dan bahwa beliau berada di atas kebenaran, sedangkan musuh-musuhnya berada di atas kebatilan. Haitsu iltaqat fi'atani fi'atun minal mu'minin la yablughuna illa 300 wa bid'ata 10 rajulan ma'a qillati 'udadihim. Bahwa beliau berada di atas kebenaran, sedangkan musuh-musuhnya berada di atas kebatilan. Di mana kedua pasukan bertemu? Kedua pasukan yang dimaksud adalah pasukan kaum mukminin dengan pasukan kaum kafirin, kaum musyrikin. Dengan jumlah pasukan kaum muslimin hanya mencapai 300 sekian belas orang. Ditambah dengan peralatan yang sedikit. Jadi sudah adaduhum qalil, udaduhum qalil. Adad dengan udad beda. Adad itu jumlah bilangan mereka sedikit. Udaduhum persiapan mereka pun sedikit. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy. Wa fi'atul kafirin yunahizuna al-alfa ma'asti'dadihim uttam fis silahi wa ghairihi. Artinya, di mana dan pasukan kaum kafir yang mencapai 1000 orang ditambah dengan persiapan mereka yang sempurna dalam persenjataan dan lain-lainnya. Ini salah satu yang sering disebutkan bahwa di dalam syariat Allah terkadang banyak perkara-perkara yang tidak bisa dihitung dengan hitungan matematis manusia. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaannya. Tidak bisa dihitung dengan hitungan matematis manusia. 1000 lawan 313. 313 yang menang. Kenapa demikian? Karena orang-orang kafir melihat keadaan kaum mukminin dua kali lipat dari yang mereka miliki, yang sebenarnya. Ini kan di luar hitungan matematis manusia. Dan sering sekali Allah di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan tentang perkara-perkara yang di luar hitungan matematis manusia. Dalam perihal sedekah, dalam perihal baca Qur'an, dalam perihal berperang di jalan Allah, semuanya di luar hitungan matematik manusia. Kemudian penulis mengatakan, فَأَيُّدَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِهِ فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. Namun Allah membela kaum mukminin dengan pertolongannya. Lihat, yang dibela orang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Yang dibela orang yang beriman, yang kuat keimanannya, bukan yang lemah keimanannya. Makanya sebarkan ilmu agama agar kita beriman. Sebarkan ilmu agama agar tahu kepercayaan atau keyakinan seorang muslim. Sehingga ketika ada keyakinan orang-orang komunis, Syiah Rafidah, orang-orang liberal yang menyimpang dari Islam, maka pada saat itu dia akan bisa tetap teguh dalam agamanya. Ketika dia tetap teguh dalam agamanya, saat itulah pertolongan datang. Karena Allah hanya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Fahazamuhum biiznillah. Maka hingga mereka mampu mengalahkan kaum kafir dengan izin Allah. Fa fi hadza ibratun li ahli al-basair. Ayat ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Falaula anna hadza huwa al-haq alladhi idza qabala al-batil azhaqahu wadhmahalla al-batil lakana bihasabil asbabi al-hissiyah al-amru bil aks. Ayat ini mengandung pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati, bahwa sekiranya ini bukan kebenaran yang apabila menghadapi kebatilan pasti akan melenyapkannya dan merendahkannya, maka pastilah jika diukur dari sebab-sebab yang konkret, kenyataannya akan terbalik. Ini yang saya sebutkan tadi. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi. Dalam perkataan beliau bahwasanya ini bukan kebenaran yang apabila menghadapi kebatilan pasti akan melenyapkan dan merendahkannya. Maksudnya adalah bukti bahwa kaum mukminin di atas kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kebatilan. Maka ini tidak bisa diukur dari sebab-sebab yang konkret. Kalau bisa diukur dari sebab-sebab yang konkret, maka kenyataannya akan terbalik nanti. Orang kafir yang menang, orang kaum mukminin yang kalah nantinya. Jadi menangnya kaum mukminin di peperangan Badar ini adalah bukti nyata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bala tentaranya di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Dan sekali lagi saya katakan bahwa di dalam syariat Islam sering sekali terdapat perkara-perkara yang di luar hitungan matematik manusia. Bersedekah sekian, dilipat gandakan sekian. Membaca Al-Quran sekian ayat, diberikan pahala berlipat ganda sekian hasanah. Kemudian berjihad di jalan Allah, pasukannya sedikit bisa mengalahkan pasukan yang sekian banyak. Di luar hitungan matematik manusia. Makanya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang kita hadapi di dunia. Kadang-kadang datang jalan keluar dari arah yang kita tidak sangka-sangka, bahkan arah yang menurut kita mustahil. Menurut kita mustahil. Di luar hitungan matematik manusia. Karena di situ yang berlaku adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam bisa selamat dari ikan paus yang memakannya disebabkan pertolongan Allah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang melawan kaum kafirin disebabkan pertolongan Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari pembakaran atas dirinya disebabkan pertolongan dari Allah. Dan itu semua di luar hitungan matematis manusia. Contoh yang lain lagi, mendapatkan anak setelah nikah 15 tahun. Di luar hitungan matematis manusia. Mendapatkan anak setelah dinyatakan mandul. Di luar hitungan matematik manusia. Seperti Nabi Zakaria dengan istrinya. Ini semua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah di luar hitungan matematik manusia. Maka kita harus percaya dengan dan lebih percaya lagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma syaratnya pertolongan Allah akan datang apabila kita beriman. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan langkah kaki kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, yu'ayyidu binaslihi man yasha. Allah akan memberikan petunjuk atau kekuatan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendaki oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada ikhwah bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.